Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar, pada pembahasan fikih. Sebelumnya kita membahas sampai pada salat tatawu, salat tatawu, dan terakhir yaitu salat witir. Karena pada saat ini kita sudah memasuki bulan Rajab, dan sebentar lagi kita akan memasuki Syakban dan seterusnya Ramadan, maka alangkah baiknya untuk kita mempersiapkan diri secara ilmu di dalam melaksanakan ibadah shaum pada bulan Ramadan. Semoga ibadah shaum yang kita jalankan dan kita amalkan berada di atas sunnah Nabi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan memulai mempelajari tentang pembahasan siam atau kitabus siam. Di sini pada halaman 149 di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, halaman 149. Rabi'an kitabus siam. Yang keempat adalah kitabus siam, pembahasan tentang puasa as-siam. Wa yashtamilu ala khamsati abwabin, dan shaum ini barakallahu fikum mencakup lima bab. Shaum ini mencakup lima bab. Kitabus siam ini mencakup lima bab. Al-babul awal, bab yang pertama adalah fi muqaddimatis siam wa fi masail. Bab yang pertama yaitu tentang hal-hal permulaan dari pembahasan siam, hal-hal yang diamalkan atau dipersiapkan sebelum siam, sebelum puasa. Dan padanya di sini, pada bab ini, pembuka-pembuka pembahasan siam, padanya terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama adalah al-mas'alatul ula ta'rifus siyam wa bayanu arkanihi. Yang pertama adalah pembahasan tentang definisi as-siyam atau shaum, definisi puasa, dan penjelasan tentang rukun-rukun shaum. Penjelasan tentang rukun-rukun shaum. Yang pertama definisinya, ta'rifuhu as-siyamu fil lughah al-imsak anasyai. As-siyamu fil lughah al-imsak anasyai. As-siyam secara bahasa maknanya adalah al-imsak, menahan. Menahan dari segala hal, menahan dari apa saja. Itu disebut dengan shaum, disebut dengan siam. Seseorang menahan, menahan apa saja? Entah itu menahan makan, menahan minum, menahan tidak berbicara. Ini disebut dengan as-siyam. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang Maryam as-siddiqah, barakallahu fikum, di dalam surat Maryam, inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiyya. sungguh saya telah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazarnya apa? Untuk melakukan shaum, untuk melakukan siam. Siam apa atau shaum apa yang dimaksud oleh Maryam di sini? Falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan berbicara dengan seorang pun pada hari ini. Ini shaum yang dimaksud oleh Maryam As-Siddiqah. Sehingga kata as-siyam pada dasarnya maknanya itu umum, bukan hanya sebatas kita menahan makan, menahan minum. Bisa jadi, bisa juga diterapkan dari sisi bahasa, kita menahan, menahan untuk barakallahu fikum, menahan untuk tidak duduk, menahan untuk tidak berdiri, menahan barakallahu fikum untuk tidak berbicara dan seterusnya. Ini makna shaum atau as-siyam secara bahasa. Wa fi syara, adapun definisinya dari syariat, tinjauannya dari sisi syariat, barakallahu fikum, al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa sa'iril mufattirat ma'an niyyah min tulu'il fajri shadiq ila ghurubish syams. Barakallahu fikum. Definisinya secara syariat adalah menahan dari makan dan minum dan segala hal yang bisa membatalkan ibadah shaum. Menahan makan dan minum dan segala hal yang bisa membatalkan dari pembatal-pembatal puasa, pembatal-pembatal shaum. Bukan hanya sebatas menahan makan dan minum. Puasa itu bukan hanya sebatas menahan makan dan minum. Tapi banyak, barakallahu fikum, makan dan minum itu diantara hal yang harus kita tahan ketika melakukan ibadah shaum. Al-mufattirat itu banyak, diantaranya al-akal wasyurub, kemudian barakallahu fikum al-jima dan yang lainnya. Ma'an niyyah, ini penting, disertai dengan niat, disertai dengan niat. Dari terbitnya fajar shadiq, fajar yang kedua. Karena fajar itu ada dua, fajar kadzib. Apa arti kadzib? Dusta, bohong, tidak benar. Fajar itu ada dua, fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar kadzib ini adalah ketika Bilal melakukan azan, inna bilalan yu'adzin billail. Ketika terjadi fajar kadzib, barakallahu fikum, itu masih diperbolehkan untuk makan dan minum, dan itulah waktu yang afdol untuk melakukan sahur, barakallahu fikum. Adapun fajar shadiq, nah akan kita jelaskan nanti perbedaannya, barakallahu fikum, maka pada waktu itu telah diharamkan bagi seseorang untuk melakukan segala hal yang bisa membatalkan ibadah shaum, mulai dari makan, minum dan yang lainnya. Dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Perhatikan kalimat ma'an niyyah, disertai dengan niat. Ini sangat penting. Karena sebagian fuqaha memberikan definisi tentang ibadah shaum dari sisi syar'i, barakallahu fikum, tanpa adanya lafaz an-niyah di sini. Mereka hanya mengatakan al-imsak anil akli wasyurbi na min tulu'il fajri as-shadiq ila ghurubish syams. Nah, menahan dari pagi sampai petang. Hanya sebatas itu definisi yang mereka sebutkan. Barakallahu fikum. Ini kurang. Karena di sana barakallahu fikum ada beberapa golongan atau orang yang melakukan puasa, menahan makan dan minum, barakallahu fikum, akan tetapi niatnya bukan at-ta'budulillah, bukan untuk beribadah kepada Allah. Bisa jadi niatnya barakallahu fikum adalah dalam rangka untuk mendapatkan kesehatan atau yang lainnya. Jadi definisi tambahan ma'an niyyah, yakni ma'an niyyah di sini yaitu at-ta'budulillah, yaitu dalam rangka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itulah ibadah shaum yang dimaksud secara syar'i. Itulah ibadah shaum yang dimaksud secara syar'i, menahan dari segala hal yang membatalkan disertai dengan niat. Niat apa yang dimaksud di sini? At-ta'abbudu lillah. Melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya ketika dia melakukan perbuatan menahan dari al-mufattirat, dari segala hal yang membatalkan, adalah at-ta'abbudu lillah, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, arkanuhu, rukun-rukun shaum. Rukun-rukun shaum. Rukun-rukun shaum. Jadi ibadah, segala ibadah itu ada rukun-rukunnya, sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam pelajaran as-shalah, tentang sholat. Rukunnya ada berapa? Ada 13. Rukun sholat itu ada 13. Pada ibadah shaum, ibadah puasa, barakallahu fikum, rukunnya ada 2. Itu bisa diambil dari 2 rukun ini, tertulis sebenarnya di dalam definisi yang disebutkan di atas tadi. Sebagaimana yang dikatakan di sini, arkanuhu min khilali ta'rifis siyami fil istilah yattadih anna lahu ruknaini asasaini. Dari definisi yang disebutkan di atas secara syar'i, jelas bahwa ibadah shaum, ibadah puasa, memiliki 2 rukun yang dasar, 2 rukun yang utama. Apa itu? Al-awwal, yang pertama adalah al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Menahan dari segala hal yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar. Fajar apa di sini? As-shadiq. Barakallahu fikum. Kalau di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan azannya Ibnu Ummi Maktum, inna bilalan yu'adzin billail, fakulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan masih dalam kategori malam hari. Maka makanlah dan minumlah. Barakallahu fikum, jangan kalian terganggu dengan azannya Bilal. Maksudnya di sini, jangan sampai menahan kalian dari makan dan minum karena azannya Bilal. Karena Bilal mengumandangkan azan pada malam hari. Barakallahu fikum. Fakulu washrubu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Dan makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Dan Ibnu Ummi Maktum tidaklah dia mengumandangkan azan kecuali setelah diucapkan kepadanya asbahta, asbahta, engkau telah memasuki pagi hari. Barakallahu fikum. Karena beliau adalah seorang yang buta, sehingga beliau tidak bisa melihat dan memperkirakan waktu sholat. Jadi rukun yang pertama, barakallahu fikum, di dalam ibadah shaum adalah al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Menahan dari segala hal yang membatalkan shaum, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wa dalilu hadzal rukni qauluhu ta'ala. Dan dalil dari rukun ini adalah firman Allah, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang gawilah istri-istri kalian. Dahulunya pada awal disyariatkannya ibadah shaum Ramadan, tidak boleh menggauli istri selama bulan Ramadan, walaupun pada malam hari. Maka sekarang gawilah mereka, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan berharaplah akan ajar dari segala hal yang Allah wajibkan kepada kalian. Wa kulu washrabu, dari segala hal yang telah Allah tetapkan, Allah tuliskan untuk kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian antara benang putih dari benang hitam. Barakallahu fikum. Ketika fajar, maksudnya adalah akan dijelaskan nanti. Tsumma atimus siyama ila lail, kemudian setelah itu sempurnakanlah as-siyam sampai malam hari. Wal muradu bil khaytil abyadi wal khaytil aswad, yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam di sini adalah bayadun nahari wasawadil lail. Wasawadul lail. Al khaytul abyad di sini adalah cahaya pada siang hari. Wasawadul lail adalah gelapnya malam. Barakallahu fikum. Al khaytul aswad, benang hitam, maksudnya di sini adalah kegelapan malam. Adapun baya al khaytul abyad di sini adalah cahaya fajar. Nah, dahulu sampai-sampai ada salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, ketika turunnya ayat ini, barakallahu fikum, dia sampai menyelipkan benang hitam dan benang putih di bantalnya. Barakallahu fikum. Dia akan makan dan minum sampai dia bisa membedakan ini benang hitam, ini benang putih. Barakallahu fikum. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada dia bahwa yang dimaksud dengan benang hitam dan benang putih di dalam ayat ini adalah antara cahaya fajar dengan kegelapan malam. Dia bisa melihat dan membedakannya. Barakallahu fikum. Ini rukun yang pertama dari ibadah shaum. Yang kedua adalah an-niyah. Niat. Niat. Niat di dalam hati. An-niyah min a'malil qulub awil qalb. Niat termasuk dari amalan hati. Walaisa lahu maudhi' fil lisan. Dia tidak memiliki tempat di dalam lisan. Nah, kalau dipaksakan, barakallahu fikum, untuk dilafadzkan, maka itu bukan sesuatu yang di tempatnya. Barakallahu fikum. Bukan di lisan, akan tetapi min a'malil qulub, termasuk dari amalan hati. Jadi tempatnya di hati, tidak perlu dilafadzkan. Sehingga sampai ada yang mengucapkan nawaitu shauma ghadin dan niat-niat yang lainnya, barakallahu fikum, tentunya hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barakallahu fikum, termasuk di antara muhdatsat, termasuk di antara perbuatan muhdatsat atau perbuatan bid'ah. An-niyah bian yaksuda shaimu bihadzal imsaki 'anil mufattirati ibadatan lil ibadatullahi azza wajal. Maksudnya adalah seseorang meniatkan, seorang yang berpuasa memaksudkan dan meniatkan dengan melakukan perbuatan ini, menahan diri dari segala hal yang membatalkan, dia niatkan ibadatullah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini niat yang dimaksud di dalam ibadah shaum. Niat yang dimaksud bukan dengan dilafadzkan. Niat yang dimaksud di dalam syariat Islam adalah seseorang melakukan ibadah tertentu dengan niat apa? Ibadatan lillah, untuk melakukan ibadah dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan lisan, akan tetapi dengan hati. Fa bin niyyah tatamayyazul a'mal al-a'malul maqsudah lil a'mali an ghairiha minal a'mal. Dengan niat bisa dibedakan amalan yang dimaksud untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari selainnya. Minal amal, barakallahu fikum. Dengan niat itu bisa dibedakan apakah dia melakukan amalan ini karena ikhlas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau karena hal lain, atau karena tujuan-tujuan yang lain. Walaupun secara fisik ibadahnya sama, kaifiah dan tata caranya itu sama, tapi dengan niat bisa berbeda. Dengan niat bisa berbeda. Yang pertama ini adalah karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barakallahu fikum, walaupun ibadahnya sama, akan tetapi ini tujuannya lain. Naam. Barakallahu fikum. Wa bin niyyah tatamayyazul ibadati ba'daha an ba'd. Tatamayyazul ibadatu ba'daha an ba'd. Dan dengan niat, barakallahu fikum, ibadah itu bisa dibedakan dari satu ibadah dengan ibadah yang lain. Nah, dia melakukan ibadah shaum, barakallahu fikum. Tata caranya sama dengan ibadah shaum, antara ibadah shaum wajib dengan ibadah shaum sunnah. Antara ibadah shaum kafarah, kafarat, atau ibadah shaum nazar. Nah, barakallahu fikum, tata caranya sama. Lalu bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah dengan niat. Ini fungsi niat di dalam ibadah. Naam. Fa yaqsudu shaimu bihadza shiyam imma shiyam Ramadan aw ghairi imma shiyam Ramadan aw ghairihi min anwa'is shiyam. Maka seseorang yang berpuasa, melakukan ibadah puasa ini memaksudkan, meniatkan apakah ini shaum Ramadan atau selainnya dari ibadah atau dari jenis-jenis ibadah shaum yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini fungsi dari niat. Jadi rukun dari ibadah shaum itu ada dua. Yang pertama, menahan dari segala hal yang bisa membatalkan, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang kedua adalah barakallahu fikum an-niyah, yaitu niat. Barakallahu fikum, dia memaksudkan dengan niat tersebut adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu hadzal rukun qauluhu taala. Adapun dalil dari rukun yang kedua ini, yaitu niat, adalah perkataan Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanyalah amalan itu dengan niat. Barakallahu fikum. Amalan itu barakallahu fikum dinilai dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah bagi seseorang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan di dalam hatinya. Nah, barakallahu fikum. Al-mas'alatu tsaniyah. Hukmu siyami Ramadan wa dalilu dzalik. Hukum shaum Ramadan dan dalilnya. Dalil tentang wajibnya shaum Ramadan. Qala faradallahu azza wa jal siyama Ramadan wa ja'alahu ahada arkanil islamil khamsah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan shaum syahri Ramadan, siam syahri Ramadan, dan menjadikannya salah satu dari rukun Islam yang lima. Menjadikan salah satu dari lima rukun Islam. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh para ulama bahwa pengwajiban shaum Ramadan ini terjadi pada tahun 2 Hijriah. Terjadi pada tahun 2 Hijriah. Walidzalika ijma'ul ulama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma tis'a ramadhanat. Maka oleh karena itu para ulama sepakat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan shom Ramadan sebanyak 9 kali. Nah, karena ibadah shom Ramadan diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Tahun kedua dari Hijriah. Barakallahu fikum. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala. Adapun tentang wajibnya shaum Ramadan, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian as-shiyam, yakni shiyam Ramadan, sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang dari sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, termasuk dari faedah atau al-hikmah dari wajibnya shaum Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Barakallahu fikum. Melatih diri di atas ketakwaan. Melatih diri di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudal linnas, yang mana Al-Qur'an ini adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan minal huda, dari petunjuk, wal furqan, dan sebagai pembeda antara al-haq dan batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan asyahr, asyahr di sini adalah al-hilal. Asyahr di sini adalah al-hilal. Naam. Falyasumhu. Maka hendaklah dia melakukan saum tersebut pada bulan tersebut, yakni pada bulan Ramadan. Nah, dua ayat ini sebagai dalil tentang wajibnya saum Ramadan. Walima rawahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, dan juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, barakallahu fikum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Barakallahu fikum. Syahadat bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, shaum Ramadan, melakukan puasa pada bulan Ramadan. Wa haji baitillahil harami man istata'a ilaihi sabila, dan melakukan haji pada Baitullah al-Haram bagi siapa yang sanggup melakukannya. Nah, barakallahu fikum. Dua ayat dan satu hadis ini, barakallahu fikum, dan hadis-hadis yang lainnya menjelaskan kepada kita tentang wajibnya ibadah shaum Ramadan. Namun perlu diketahui bahwasanya pensyariatan shaum Ramadan ini tidak, pada awalnya tidak sebagaimana yang kita amalkan sekarang ini. Di sana ada tahapan-tahapan ketika ibadah shaum itu diwajibkan. Pada tahun pertama diwajibkan shaum Ramadan, tidak sebagaimana yang kita amalkan pada saat sekarang ini. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Naam, beliau mengatakan uhilas siyamu salatata ahwalin. Shaum Ramadan itu diwajibkan dengan adanya tiga tahapan, kata beliau. Dan ini pula yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kana lis shaum ratsbun salasun. Shaum ini memiliki tiga tahapan pengwajibannya. Ihdahuma, kemudian beliau menyebutkan tahapan-tahapan, barakallahu fikum, di dalam ibadah shaum Ramadan tersebut. Apa saja tahapan-tahapannya? Tahapan yang pertama adalah at-takhyir baina siyami syahri Ramadan au daf'i fidyatin makana kulli yaumin yiftiru fihi wa yut'imu miskina. Diperbolehkan bagi seseorang untuk memilih antara berpuasa dan tidak. Diperbolehkan bagi seseorang memilih antara melakukan ibadah shaum dan tidak. Namun bagi orang yang tidak melakukan shaum Ramadan, maka wajib bagi dia menggantinya dengan membayar fidyah. Walaupun dia kuat melakukan ibadah shaum, dia masih kuat, masih muda. Nah, tapi dia enggan untuk melakukannya, boleh bagi dia meninggalkan ibadah shaum, akan tetapi dia menggantinya dengan membayar fidyah. Fidyahnya bagaimana? Setiap satu hari dia berbuka, dia memberi makan kepada satu orang miskin. Setiap hari, satu hari dia berbuka diganti dengan memberi makan kepada satu orang miskin. Hal ini yang Allah sebutkan di dalam lanjutan ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang sanggup untuk melakukannya, melakukan shaum, boleh bagi dia untuk menggantinya dengan membayar fidyah berupa makanan kepada seorang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akan tetapi kalau seandainya kalian berpuasa, itu lebih baik bagi kalian. Yakni ketika itu shaum lebih utama daripada membayar fidyah. Akan tetapi boleh bagi dia untuk meninggalkan shaum dan menggantinya dengan membayar fidyah kepada satu orang miskin. Barakallahu fikum. Akan tetapi barakallahu fikum, hukum di awal tadi sebelumnya, kenapa diberikan pilihan antara melakukan ibadah shaum dengan membayar fidyah? Barakallahu fikum, karena ketika itu Islam masih baru dan banyak kaum mereka dari kalangan para sahabat yang mana mereka itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam, sehingga hikmah dari itu semua Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memberatkan mereka. Barakallahu fikum, dan ingin merangkul mereka di dalam Islam supaya mereka tidak merasa terbebani karena mereka masih baru dan keimanan mereka barakallahu fikum masih belum kuat. Nah, sehingga oleh karena itu diberikanlah dua pilihan ini. Namun syariat ini antara memilih dua pilihan barakallahu fikum terhapuskan dengan turunnya ayat setelahnya. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadits Salamah Ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Nam Salamah Ibn Al-Aqwa menjelaskan ketika turun ayat At-Takhyir barakallahu fikum, seseorang boleh memilih antara melakukan puasa dan tidak dan membayar fidyah, sampai turun ayat setelahnya yang mana ayat setelahnya tersebut menghapuskan hukumnya. Barakallahu fikum. Yang beliau maksud dengan ayat setelahnya adalah faman syahida minkumusyahra falyasumhu. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal, maka wajib bagi dia untuk melakukan ibadah puasa pada bulan tersebut. Nah, setelah turunnya ayat ini tidak ada lagi pilihan. Barakallahu fikum. Wajib bagi setiap muslim yang sanggup dan mampu, yang tidak memiliki halangan, untuk melakukan ibadah shaum Ramadan. Hanya saja hukum fidyah masih tetap ada, masih tetap diadakan, akan tetapi hanya berlaku bagi asy-syaikhul kabir wal mar'atul ajuzah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hanya berlaku bagi fidyah, hanya berlaku bagi laki-laki yang sudah tua renta, barakallahu fikum, dan wanita yang sudah tua renta. Tentunya pembahasan ini akan kita sebutkan pada babnya. Nah, ini marhalah yang pertama. Marhalah yang kedua, setelah selesai dari marhalah yang pertama tadi at-takhir, kemudian masuk pada marhalah atau fase yang kedua, tidak ada lagi takhir. Tidak ada lagi takhir. Wajib bagi setiap muslim yang mampu untuk melakukan shaum Ramadan. Nah, akan tetapi pada marhalah yang kedua ini, pada fase yang kedua ini, tahapan yang kedua ini, tidak seperti yang kita lakukan sekarang ini, yaitu barakallahu fikum. Naam, ada sebuah ketentuan di situ, yaitu bagi orang yang berpuasa boleh makan dan minum ketika waktu al-iftar, ketika waktu berbuka, selama dia belum tidur, selama dia tidak tidur. Nah, kalau dia tidur, nah, maka dia tidak boleh melakukan makan dan minum sampai pagi hari, sampai sahur, dan juga dilanjut puasa besoknya sampai terbenamnya matahari. Nah, jadi jangan coba-coba tidur pada waktu berbuka ketika itu, barakallahu fikum. Karena akibatnya bagaimana? Gak boleh iftar, gak boleh berbuka puasa, dan itu dilanjutkan sampai fajar, dan dilanjutkan sampai terbenamnya matahari, barakallahu fikum. Dan tentunya ikhwani fiddin, pada marhalah ini terdapat satu kesukaran. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis al-Imam al-Bukhari dari sahabat Al-Barra ibn Azib. Al-Barra ibn Azib mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu shaiman fa hadara al-iftar fa nama qabla an yuftir lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang berpuasa kemudian masuk pada waktu berbuka, kemudian dia tertidur sebelum dia menyantap al-iftar, sebelum dia menyantap takjil, lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi. Hukumnya bagaimana? Dia tidak boleh makan pada malam hari itu, barakallahu fikum, kemudian dilanjut untuk esok harinya dia melakukan puasa sampai terbenamnya matahari. Wa inna Qais bin Sirmah al-Ansari kana shaiman. Ada salah seorang sahabat yang bernama Qais bin Sirmah, dia al-Ansari, dia berpuasa. Ketika datang waktu iftar, dia mendatangi istrinya dan dia bertanya kepada istrinya, "A indaki ta'am?" Apakah engkau punya makanan? Qalat la. Tidak, kata istrinya. Ini yang ditanya makanan pokok, bukan camilan. Nah, barakallahu fikum, bukan kolak atau yang semisalnya, es dan yang lainnya, tapi makanan pokoknya untuk berbuka, pembatal puasa, barakallahu fikum. Sampai enggak punya makanan, walhamdulillah sang istri pun tidak banyak mengeluh. Justru bahkan dia, kata istrinya, mengatakan, "Nam la lakin antoliku fa'atlubu laka." Tidak, kita tidak punya makanan, akan tetapi saya akan keluar dan mengusahakan untuk mencarikan, mengusahakan mencari untukmu, kata sang istri. Wa kana yaumahu ya'mal. Dan Qais bin Sirmah siang hari tadinya ketika puasa dia bekerja. Maka ketika sampai dia di rumah dan tidak ada makanan, dia capek dan tertidur. Dan datang istrinya pulang ke rumah sambil membawa iftar, dan istrinya mengatakan, khaibatan lak, nam, malang nian nasibnya. Ya sudah, enggak bisa, enggak boleh makan lagi sampai besok paginya, dan dilanjutkan sampai terbenamnya matahari. Akhirnya dia menjalankan syariat ini, enggak mengeluh Qais bin Sirmah barakallahu fikum. Akan tetapi pada siang esok harinya dia pingsan. Akhirnya barakallahu fikum berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Pada malam dihalalkan bagi kalian pada malam Ramadan untuk melakukan hubungan kepada istri-istri kalian. Maka mereka pun bergembira, para sahabat, dengan dihapuskannya syariat tersebut, digantinya syariat berpuasa. Wa nazalat, dan juga turun ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr thumma atimu siyama ilal lail. Nah, dan makan dan minumlah kalian sampai kalian bisa membedakan antara cahaya fajar dengan gelapnya malam. Barakallahu fikum. Kemudian sempurnakanlah shaum sampai malam hari. Nah, ayat setelahnya. Barakallahu fikum. Dan setelah berakhirnya marhalah yang kedua, masuk marhalah yang ketiga, yaitu sebagaimana yang kita amalkan saat sekarang ini. Bolehnya melakukan makan dan minum dan melakukan hubungan dengan keluarganya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.